adalah bukit debukit sembilan pulau. Sinan kamuniang kamuniang nan rampak mudo. Sinan kamuniang kamuniang nan rampak mudo. Musim baganti telah banyak tahun terlampau. Dendang ciuniang ciuniang tadang aju. Dendang ciuniang ciuniang tadang aju. Budaya kita mari pertahankan juga.